Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, kita mengkaji surat Maryam ayat 23. Tentu saja ini tak lepas dari syukur kita kepada Allah yang terus memberinya, yang terus memberikan bimbingan kepada kita untuk berada di jalan yang lurus dan diridhoinya. Kita juga mengkaji surat Maryam ayat 23 ini sebagai implementasi dari teladan kita kepada Nabi Muhammad yang layak untuk kita ucapkan salawat dan salam kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla haza wa kuntu nasyam mansia. Rasa sakit akan melahirkan anak itu memaksa Maryam bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai, alangkah baiknya saya mati sebelum ini dan saya menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Pendengar yang dimuliakan Allah, terkadang musibah itu membuat kita putus asa. Bencana itu membuat kita menderita. Bertambah menderita ketika sakit yang dirasa bukan saja dalam bentuk fisik, tapi juga dalam bentuk psikis. Inilah yang dialami oleh Maryam. Melahirkan seorang anak itu merupakan proses yang sangat menyakitkan. Secara fisik. Tetapi ibu yang memiliki suami yang jelas mengharapkan seorang anak yang benar-benar diidamkannya, sakit fisik tadi bisa dilupakannya saat anak itu pun lahir dan berada di sampingnya. Bagi wanita seperti Maryam, walaupun itu perkataan Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril bahwa ini terjadi dengan kuasanya, kuasa Allah, tetap saja jiwanya tergoncang. Walaupun dia menerima bahwa ini adalah takdir, ini adalah kekuatan, ini adalah keputusan Allah, tapi masyarakat belum tentu bisa menerima seorang wanita lahir tanpa ayah, melahirkan anak tanpa suami, seorang anak lahir tanpa ayah. Maka di sini Maryam wajar berkata, ya laitani mitu qobla haza. Seandainya aku mati sebelum ini. Wa kuntu nasyam mansia. Saya pasti tidak berarti dan dilupakan. Ini sikap manusia yang normal dan wajar. Maryam melakukan itu, Nabi Muhammad pun pernah bersedih saat anaknya Ibrahim wafat. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguh kami dengan berpisah darimu wahai anakku yang bernama Ibrahim rasa sedih dan kehilangan. Namun bedanya yang beriman tidak beriman, beriman tidak berkepanjangan meratap. Tidak menjadikan kesedihan sebagai profesi sehingga tiada hari tanpa kesenangan sedikit pun. Tidak. Hari ini boleh bersedih. 2 jam, 1 jam kemudian dia pun menatap masa depan yang lebih berarti. Maka di esok harinya kita akan menemukan firman Allah. Allah tahzani. Jangan sedih. Karena apa? Tahta kisariya. Allah memudahkan anak sungai di bawahmu sehingga kamu menjadi sehat. Ada kurma di atasmu sehingga kamu memiliki makanan yang cukup. Lebih dari itu, bahwa kesehatan dan ketenangan dapat membuat Maryam menjadi manusia yang dewasa, manusia yang memiliki kekuatan iman yang utuh kepada Allah. Biarlah dituduh macam-macam, asal Allah mencintainya, maka itu tidak berarti bagi dia. Untuk lebih jelasnya, bagaimana menghadapi kelahiran yang menyakitkan secara fisik dan psikis ini, kita minta kepada Ustadz kita Haji Fajrul Haq LCMA. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih kepada Dr. Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji ini adalah ayat yang Allah berikan sesuatu kepada Maryam alaihissalam tentang bagaimana rasa sakitnya menghadapi hal tersebut. Padahal Maryam adalah hal yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak menjadi jaminan semua yang diutus Allah itu akan merasakan kesenangan-kesenangan yang dihadapi dalam dunia. Tentunya tidak lepas dari sunnatullah, ketetapan-ketetapan Allah yang Allah sudah gariskan. Tapi hal itu semua untuk para nabi, untuk khususnya Maryam alaihissalam, itu tidak akan berpengaruh, karena makin banyak cobaan makin dapat mereka itu meletakkan porsinya sehingga menambah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita kaji saat ini adalah menunjukkan akan kelahirannya Nabi Isa alaihissalam dari seorang ibu yaitu bernama Maryam. Maryam alaihissalam dalam hal ini merasakan hal yang sangat perih, rasa sakitnya, sehingga ia selalu mengungkapkan hal-hal sebetulnya yang tidak pantas yang ia ucapkan. Tapi begitulah manusia. Manusia pada dasarnya adalah hal yang sangat lemah. Tapi ketika dia menyandarkan diri kepada Allah, maka dia akan menjadi seorang yang kuat. Ketika dia meyakini bahwasanya kekuatan apapun akan kalah di dunia ini kalau tidak bersama kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin dapat berkuasa, lakukanlah itu atas dasar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita pakai ini, orang tidak akan pernah merasakan rugi dan dirugikan, karena turunnya sistem yang dibangun dalam Islam itu tidak pernah merugikan umatnya kalau mereka itu betul-betul dapat melaksanakannya. Kalau tidak, maka kita akan menjadi orang yang sangat-sangat hina sebagaimana Maryam ini dikatakan wa kuntu nasyan mansiya, artinya aku ini orang yang dilupakan, menjadi sesuatu yang tidak berarti, lupa, mansia, yang dilupakan. Begitulah ungkapan orang dari ungkapan orang, setiap orang dengan rasa mengeluhnya. Mudah-mudahan itu tidak kita jadikan patokan dalam kehidupan kita, maka segala sesuatu itu akan menjadikan lebih proses lagi. Mudah-mudahan dengan proses itu akan dapat mengundang kita kepada hal yang lebih baik dalam bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dapat kita raih di dunia ini itu berdasarkan ketakwaan kita kepada Allah. Itulah hal yang sangat istimewa yang mesti kita hadapi dan kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu Zainal. Iya. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Dapat kita ambil kesimpulan, sedih saat diterpa musibah sampai harus menderita fisik dan psikis, namun harapan kita itu tidak terlalu lama. Kiatnya bagaimana? Yang pertama, tidak hanyut dalam kesedihan. Bagaimana tidak hanyut dalam kesedihan? Sibukkan dirimu Maka seperti Maryam digambarkan pada ayat esok, ada air sungai di bawahmu, ambil air sungai itu. Jangan tertidur saja, walaupun kondisi baru lahir, tidak ada bidan di situ, ambillah air teguk dan minumlah. Sibukkan dirimu wahai Maryam, jangan pikir macam-macam. Goyangkan pohon kurma walaupun kondisimu sangat lemah. Turun kurma yang matang dan penuh nutrisi. Jadi jangan hanyut dalam kesedihan apapun yang menimpa kita. Orang tua yang kita cintai wafat, suami atau istri yang kita cintai meninggal, anak kita sayangi telah mendahului kita, atau usaha yang kita miliki bangkrut. Jangan hanyut dalam sedih, sibukkan dirimu dengan hal yang bermanfaat. Yang kedua, apa yang dituduhkan orang, bila hal itu tidak kita lakukan, jangan hanyut dalam sedih, kuatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibukkan diri dan kembalikan kepada Allah, karena kita milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Innalillah, kita milik Allah, orang-orang yang kita kasihi milik Allah, barang yang ada di alam ini semuanya milik Allah, dan kita semua wa inna ilaihi rajiun, akan kembali kepadanya. Wassalamualaikum, kurang lebihnya mohon maaf, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.